yang ku rasakan tak jauh menusuk tak beralasan. Kita sudah dingin hati, kita pernah saling memahami. Segan merasa telah menyakiti kita.